pada kalimatnya kalau siapa al ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Kalau kalian malah al ibarat kutun li'ailatil mustami'in. Redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen, menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena lewat ibarat yang dikatakan para wali ini, kita akan mencintai Allah lagi. Harus saja misalnya gini, kita hikam misalnya. Lewat sanad sampai Rasulullah. Ketika kita misalnya punya dosa besar, sampean rata-rata itu dosa gede. Meskipun mungkin tidak langsung dina, langsung mati, tapi akumulasinya kan gede wajah. Nah, akumulasi mulai cilik nanti tuwek ramari-mari kan. Sampean saya ini misalnya dosa, nah, mulai balik nanti saya ini. Terus dikumpul apa itu? Terus Gunung Semeru, mas. Dan misalnya waktu sama ini, misalnya dulu rondo itu sak gem, nak perawan ayu rong gegem, nak bujuni wong itu sak mus, paling pokoknya paling dosa itu bujuni wong, itu berkawis ya dosa, ya dibucu, macam-macam, paling gede luwe lah sak, sak kontainer berkawis wal musonatu minan, ya pokoknya bujuni wong paling dari Nabi zino bujuni wong dosane itu luwe dhuwur timbang zino sak kampung. Malah dosa paling gede itu Nabi si anzani akali lata jari. Apa meneh bojone tangga. Luwe dhuwur meneh. Dari paling dhuwur maksud bojone tangga, bojone wong. Mana bojone setan ora maksud takon. Kula nu salah sih dadi wong alim tau kalah gede kan ya. Gus dosa apa sing digedengi awas digedengi setan. Mestinya yang berdosa kan setan seneng. Eh kok gak dosa apa sing digedengi awas digedengi setan. Apa nyelingkuhi bojone setan. Apa yo ora seneng. Setan juga tuh canggung mobil. Tapi aku nak bujuni wong bojo ayu terus gue seneng, kepikiran seneng. Aku sesak rontok. Tapi aku nak misalnya ping mulai balik sampai saiki. Kurang nyesale wong mbek bujuni, berarti tentang kodok. Ya apa misalnya aku dibujuk sekolah, misalnya diceritani tanggamu aku konaa, sing lanang larat lan tetap setia ngelem, neng hati ini ngelem bujuni wong, bujung udah banyak nasib dibujuni. Masalahnya pengiran nyatet aja yang menamuni nasib itu dicatet. Eh jaya lah iran nombok kodok kodok kodok tulis iran gunung. Ayo terus pengiran marah iridan itu gak rati duit, ya muni astagfirullah tau apa. Oke malah iridannya aduh aduh nasib nasib. Mereka gak terima bid'ah kan, mana ada iridan kok aduh aduh nasib nasib. Tapi iridan itu sering aduh aduh tau muni Allah. Aduh aduh lagi ya itu semalan rokok. Oke itu dosa kita kata. Tapi oleh ibarat, ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita, wes maghfiratuka au sa'umin bahwa maghfirat itu dengan tetap lebih gede dinimbang dosa. Terus nak cara hikam elek meneh redaksi ini lebih ekstrim. Wa ayyuki matinil abdi hatta yakuna lahu dunubun la tasa'u ga maghfirat. Kawula iku kimae pira? Kawula iku regane pira? Oh, nganti dhe dosa sing alahno sepurane pangeran. Cek sombong nganti dhekne duwe nilai sing sebanding mbek maghfirat. Apa selalu dosane wong ora sebanding mbek maghfirat? Akhirnya lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat tadi bahwa maghfiratuwa lebih jem. Amalan yang terima kalah al ibaratu kutun li'ailatil mustami'in, bahwa ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju itu Tuhan. Karena kita bisa tobat itu lewat ibaratnya para ulama. Ada lagi misalnya Nabi Dawuh inna wuha yakbalu taubatal abdi malam yukorhir. Allah yang nampak tobat asar yang kelar-kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan. Mulai preman macam-macam. Mergo kita kandani asal lorong mati. Tobat dijadi tom. Ini jadi energi yang ilahi umin. Mantan preman Jakarta wajah ini nak ning TV kecuali ulama DKI. Ulama jadi preman. Tapi mlebu ning TV satu ulama DKI diwawancarai piye ya. Mereka urung dicek ditompok ya. Mana jogeman salah ibarat, kita tidak boleh salah ibarat. Kena sekali salah ibarat nanti merusak energi Islam. Mereka ibarat ini yang memandu kita ila yaumil ya. Makanya sekali salah ibarat atau salah kalimat itu yang masalah ila yaumil ya, mati disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahim iya puruna illa. Kalau kalimat itu salah ya masalah besar. Tapi kalau kalimat itu benar Alam taro kefa taro bawa umat salam kalimatan toib kasa jarotin toib asuha sabidu wa faruha sama. Kalimat itu ya sama dengan ibarat terjaksi. Kalau kalimat anda ini benar tu'ti ukulaha kulahinim bihni rohdiyam. Kalimat ini akan memberi makanan pada kamu sampai nanti ilayomin ya masih dijamin bihni rohdiyam dengan seizin Tuhan. Makanya kamu jangan pernah punya ilmu yang salah, itu bahaya sekali. Karena ilmu ini memandu kita. Sekali salah ya kamu dipandu ilang nar. Sekali benar dipandu ilang. Makanya kita tidak boleh salah kalimat, salah ibarat. Nah, caranya gimana yo ngaji? Wong kula sing kecelok ngalim ngaji. Yo ngaji kan liwat, kalau ngaji kan berarti kalimat ini dari Ibnu Hajar ala sekolah ini pensarah kitab Bukhari, Imam Bukhari terus di sana berkajian. Kan jelas asal usul kalimat ini. Nah, nanti kalimatmu kan asal usulnya. Nah, jelas. Penting ini pilihan gubernur DKI. Penting ini hidup ini penting, duit ini penting. Darane Allah penting ora tahu, namanya duit penting orang barbar. Penting dekat pejabat itu, nggo koneksi, nggo relasi. Nah, karena pejabat urip loro dari malaikat Jibril. Aku sing nyekel duwe ya kualek. Kalau aku ora tahu men ngelem. Jadi mungkar nakir, awas gak tau ngelem aku tak pantas. Makanya sekali-kali ngelem mungkar nakir, penting koneksi buat mungkar nakir. Besok berno tuh untuk keringanan. Lo akeh lo, kalau dua ijazah Fatihah nih mungkar nakir, baru bin mau malaikat yang nanti kita masalah. Aku dua ijazah di Fatihah. Apa saudara di suap ya, di Fatihah terus bin kenal. Mau agak kenal kan gak sayang. Jadi mana tak kok gue ke sopo? Lo sendiri di Fatihah jadi kan? Oh iya iya. Iya ini tes formalitas formalitas. Ada orang kenal di Hajuti lo. Mengani uang kudu kenal pangeran man arafa nafsu arafa robba. Mulu nak kenal sebedo, jadi kenal. Mengani dari Abdul Hasan Asadili. Aku sebenarnya orang Aram pun rokok. Om pengiran utang aku ya abdi. Maksudnya abdi ya kau lah. Sopo malaikat sing wani abe aku ketika Allah manggil aku. Ya, ya kau lah. Masuk pengiran nyelok kau lah. Aku kemudian yang lain merasa berhak pada saya. Harusnya untuk kualitas kan ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji la rabbi radiyatam. Ayo kembali ke saya. Kata Allah kembali ke saya, ke Tuhan. Kamu hambaku ayo kembali ke sini. Ketika seorang hamba dipanggil Allah, ono gak sing wani ngalang-alang. Kalau misalnya aku nyelok Mustafa, masuk Fauzi Mas Abuan yang alang aku tiba-tiba gue sebuah, wah sana gini sih. Podoh misalnya kita nyelok celok pangeran, Mustafa hari ini, mungkar nakir wani nyegah. Eh ini gini sih, hisap romper. Kukur awani, kan sekali dicelok pangeran lolos tetap. Mengapa kita sebenarnya orang-orang masar, gue diganti pangeran nyelok, eh Mustafa, mesti Ansel KB, malaikat mungkar nakir yang semangat merekes gue. Oh sawani. Ngapur dapat celok pangeran, jebuk ndek. Itu bukan nakin tuh kan gerta ngono Bu. Wah, eh aku cocok pangeran ngawur. Jadi pastikan kowe iso ben diceluk pangeran iku ya ya Tuhan, nafsul mutmainnah yurji ila rabbiki radiyatan mardi. Fatuli fi ibadi wa tuwil jan. Wis ra ngrawani mung karena mung nyelok pangeran kok ampe. Ben celok kok mencet ta. Kan gak mungkin kan, cocok pangeran. Mbok sele hisap sik. Orang wani yo. Lan jogeman kowe lali pangeran. Nah, kenapa ada orang masuk neraka? Karena gak tahu diceluk pangeran coba pelaksana saat ini. Orang-orang kafir itu gak pernah nyebut pangeran. Akhirnya nasuwaha fanasia. Mereka melupakan Allah, maka saat itu Allah juga melupakan mereka. Mana nyeluk ora gelem Allah. Ada sebagian sebab siksa itu nisyanu wa lali pangeran. Kena apa Gusti kok jenengan nyiksa kula? Mergo ke zaman ning dunya lali aku. Kemarin disebut nasuwaha fanasiyahu. Mereka lupa Allah, maka Allah ya lupa. Sekali nama Anda disebut Allah di mahsyar. Sari baha iku kawula aku. Kemarin nganti disifati baha iku seneng aku selesai. Malaikat tunduk aku. Bagaimana mungkin wong diceluk pangeran terus malaikat wani ganduli. Amin. Problemnya kita ora dicerno. Wah ini gak perkara tak enak ya malaikat gue mesti tak enak ini kira terdaftar ya berak ya malaikat Nah, jegeman kita itu kena hitop inna nasinakum. Sing Allah ngendikan nganti napa inna nasinakum. Aku lali kowe iso sampe. Mulane gede-gede di dosa itu nisyanu wa. Mulane jabe aku lasan sadali aku ya kabeh ulama sufi sepakat nisyanu wa a'zamu minadz dzambi. Lali pangeran luwe gede tinimbang dosa. Karena Allah nganti gak nyebut kowe berarti sak langit sak malaikat ora nyebut kowe. Tapi sekali Allah nyebut jeneng mergo kowe ning Allah sak kabeh nyebut. Ini Pak Guru ini napa? Asal. Aku paham-paham sufi. Lagi-lagi pentingnya al-ibarat putun di a'ilatil mustamin. Bahwa redaksi yang benar atau panduan ilmu yang benar itu menjadi kut, menjadi panduan bagi mereka yang ingin dekat Allah Subhanahu wa taala. Lan jugeman kang urip salah ibarat iku. Aja napa? Salah gede anak sekolah kok ranking ya alhamdulillah cung ranking ora ranking. Wis biasa wae. Alhamdulillah cung kaya koyo umume wong. Nah nanti kowe luar biasa malah sekolah orang idiot-idiot. Kok baca Indonesia iki yo kacau. Wong pinter kaya Pak Habibie yo wong muni luar biasa. Lah kok wong berkebutuhan khusus sekolahane jenenge? Aku bingung nanti kowe baca Indonesia. Dadi wong berkebutuhan khusus sekolahane jenenge? Terus wong pinter kok Mustafa jenenge? Luar biasa emang pusing dira kok. Ya sungai kabel disebut apa? Wal makola asabi atas surat atau makola kang kapeng pitulas. Iku ngene, kila den dawono pengen. As'adun nasi uti beja-bejani menungso iku man wong. Lahu kang tetep kediman kalbun te ati alimun kang alim. Beja-bejani wong sing atine alim. Alimu ngerti na. Ini maknanya ngerti ngene bi annahu kan satuna wa ta'ala ma aku sertane ma. Evi ayi mau diintegrasi yang dalam di nenggon karena ono sokoman. Beja-bejane wong sing tetap ngerti nak Allah iku mersani dene. Nomor loro wa badanun nan duwe fisik sabirun kang sabar. Badan yo fisik sabirun kang sabar. Ala taati ngatasi taat wal marozi lan biro-biro ujian. Sama erozian. Jadi diuji yo sabar, kontoat yo sabar. Nomor telu wakona atun dan rido, eriton tegesin neriman bima klan perkara filiasi kang ing dalam tangan. Sekali pangeran dewe ditompo minggi semati lari saking bagian Allah Ta'ala. Wasukunil kolbilan tenangnya hati, inka adamil maklufati nalikane waranane barang-barang sinti kulinani. Jadi meskipun kulinannya kedua, rani kedua ya tenang. Kulinannya mulai disambut bujo, bujo nyanyi ya. Tenang. Melihat sesuatu yang enggak terbiasa itu tenang. Mana ini adamil maklufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makhluk, tidak dikuli. Dan ingatkan ya, sebagai paket bulan Muharram, kalau mau coba tafsir ya. Kalau sinau ini mau rong minggu, langsung. Kalau mulai 15 dulu kok udah ngaji, be, santri kalau diambil, sekarang nganti lali jumlahnya. Biasanya kalau nak Jumat libur, ya buatan libur biasanya. Bahkan kemarin saya nyari kitab di Surabaya, enggak ada. Kulo nu nembe ngaji kilatan Musnadul Imam Asy-Syafi'i. Golek teng Surabaya mboten enten akhir fotokopi mulai tanggal 15 apa? Sudul Kota. Ki kula kepengin wulan iki niku dibedakno. Saya kula tak cerita singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ra nabi akhir zaman. Aman saiki pikir mun iki di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi dadekno kenal pangeran. Ilmu akal sing dadekno kenal. Sama saya kita beda. Kita tahu mikir ini gak mus. Nabi Adam ketika digawe itu roh gak ulan sawal, ulan duri jaga kira kira. Pak repot. Jadi kancing Nabi ini ku banyak normal. Ya. Nabi akhir zaman itu kudune Nabi Muhammad. Utawa Nabi Muhammad itu kudune Nabi akhir zaman. Saya ini sampai ini sobayang. Qabil, Habil, terus Iklima, Labuda, terus Idris, Seno, terus Kanan, terus nganti ya wong pertama kan anggap ae Qabil Habil ya terus dibujo ono Iklima ono Labuda macam-macam. Kok so, ulama ya kok doro jenenge wae zaman iku ora ono KTP ne ya ora ono. Pele kok ya loro jenenge aku ku mun ulama. Ya karena nak Qabil ku ape ditono Labuda. Nah Habil Iklima kok ora ono. Lagu muni ulama ku cek roan. Lah roe ku konti to pele ya ora ono data kependudukan. Ya ora ono menteri dalam negeri macam-macam ya kok roh. Lah ya kok roh. Mone. Kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji, orang harus puasa di musim Ramadan. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan nggak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini Sawal, ini Dzulqa'dah. Makanya ketika ini cerita ya, betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi Yunus nanti cerita bangga di depan para sahabat, "Cung, aku itu yang nemu dina Jumat." Wong Yahudi ya jane kepen nemu dina Jumat, tapi keliru untuk setu jare Nabi. Wong Nasrani ya jane kepengin ya untuk Jumat, tapi keliru untuk itu. Minggu. Lah sing untuk tenan Jumat itu aku. Masih aku itu mati Islam. Jadi dina Jumat itu cekel ya ora kanjeng Nabi, kecekel bener itu ora kanjeng Nabi. Bulan Dzulhijjah kecekel bener ya ora kanjeng Nabi pas haji wada, pas Abu Bakar orang mati bener. Mulane kanjeng Nabi mau kaji. Mulane ulama darani Nabi kajine ditunda-tunda mergo ngenteni bulan iku bener. Mergo tau di kamuflase, tau di kamuflase napa iki? Direkayasa, tau ditipu-tipu mbek wong-wong jahiliyah. Ini disebut inna iddata syuhuri inda wa'isna asyara syahron fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Terus dalikat dinul qayyim. Nah, kalender wis rolas wulan, kemudian Dzulhijjah pada tempatnya, Dzulqa'dah ya pada tempatnya, Muharram pada tempatnya, iku engko Muhammad kekasihku lagi kaji. Jadi kajine Abu Bakar lan sedurunge iku mau nyerempet, tapi tetap salah ya, tetap salah kan? Tapi gaya pangeran jangan nyerempet toh. Mereka pangeran apa gaya kaji sempurna khusus kajian. Nah, pas kajian Nabi Haji Wadai, Nabi pidato, inna zamana qadistada rokahe atihi ya makhlakos samawati wal ardo. Saiki zaman wis muter balik seperti semula, wis kalender iki wis bener, kalender iki wis muter meneh. Saya juga sudah ditinggal kanjeng Nabi, ya rada salah meneh. Tapi ora aja dadi pikiran, cara fikih sah.